Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Setiap manusia merindui kasih sayang, tapi kasih sayang sudah mati. Manusia inginkan simpati, terutama di waktu susah. Tapi di mana ada, di simpati kan sudah hilang. Manusia inginkan pertolongan, terutama di waktu perlu. Setiap manusia inginkan kawan, karena itu adalah fitrah semula jadi. Setiap manusia inginkan kawan, karena itu adalah fitrah semula jadi. Mana ada kawan di waktu ini, yang ada hanya kenalan. Kawan sudah tidak ada lagi, merindui kasih sayang, tapi di mana dia? Kasih sayang sudah mati. Manusia inginkan simpati, terutama di waktu susah. Manusia inginkan perlindungan dari para pemimpin dan ulama. Di mana hendak didapatkan perlindungan, perlindungan sudah koyak rebah, terdedahlah manusia kepada kejahatan, terdedahlah manusia kepada kesesatan. Setiap manusia merindui kasih sayang, tapi di mana dia? Kasih sayang sudah mati. Manusia inginkan simpati, terutama di waktu susah. Tentang bermacam lagi keinginan manusia yang dicari untuk keselamatan. dunia. Tapi semuanya atau segalanya sudah hilang. Bilakah barang yang hilang di kalangan manusia itu ditemui lagi? Bilakah barang yang hilang